Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. آخر أو أول باب كرعنا من هذا الحديث من هذا الكتاب اليوم هو باب الأضاحي الأضحى والنحر بالمصلى tentang anjuran bagi seseorang untuk berkurban menyembelih hewan kurbannya bil musalla di tempat pelaksanaan salat itu di lapangan. Dan telah kita nukilkan ucapannya Al-Hafidz rahimahullah dari Al-Imam Ibn Battal bahwa sunnatun lil imam khassah inda Malik wa ila sunnah, perkara yang dianjurkan bagi seorang imam, orang-orang yang ditokohkan untuk menyembelih hewan kurbannya di lapangan supaya kaum muslimin dapat melihat dan mencontoh apa yang dilakukan oleh imam tersebut. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhbahu wa yanhar bil musalla. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam menyembeli memotong hewan kurbannya di musalla, itu tempat pelaksanaan salat. Kemudian juga sebelumnya Abdullah bin Umar juga senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kana Abdullah radiyallahu anhu yanharu fil manhar, adalah Abdullah bin Umar juga menyembelih hewan kurbannya di tempat yang biasa Nabi alaihi salatu wasalam untuk menyembelih hewan kurbannya. Ini semua dalam rangka supaya kaum muslimin dapat melihat dan mencontoh apa yang dilakukan oleh imam tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua juga telah kita sebutkan, udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasalam bikafshaini aqranain, bahwa hewan sembelihannya Nabi alaihi salatu wasalam pada kebanyakannya adalah dua ekor kambing dari jenis domba akranaini yang bertanduk. Wa yuzkaru saminain, dan disebutkan bahwasanya dua kambing tersebut, domba tersebut, dua-duanya bertanduk dan juga gemuk. Kemudian beliau menyebutkan asarnya Abu Umama wa huwa Naam As'ad ibn Sahal ibn Hunayf al-Ansari radhiyallahu anhu lahu ru'ya. Beliau mengatakan kunna nusamminul udhiyah bil Madinah wa kami dahulu, ay para sahabat, adalah kebiasaannya sengaja menggemukkan hewan-hewan kurban di Madinah. Wa kana al-muslimuna yusamminun, dan adalah juga kaum muslimin juga melakukan hal yang demikian. Nah. Kemudian boleh menyebutkan hadisnya Anas radhiyallahu anhu. Demikian pula hadisnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu atau Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Kemudian juga pembahasan yang telah kita sebutkan tadi adalah ucapannya Nabi alaihi salatu wasallam terhadap Abu Burda radhiyallahu anhu, "Dhahibil jaza min al-ma'is," silakan engkau berkurban dengan anak kambing dari jenis kambing biasa. "Walan tajzi an ahadin ba'daka," dan yang demikian tidak diperbolehkan kepada siapapun setelah engkau. Bahwasanya adalah menyembeli anak kambing yang kira-kira berumur 5 bulan atau yang belum cukup 1 tahun, ini adalah kekhususan buat Abu Burdah radhiyallahu anhu dan siapa-siapa saja yang dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun selain dari mereka, maka tidak diperbolehkan kecuali yang jenis musinna ataupun jaza'ah dari jenis dha'am. Juga setelahnya, dari apa yang kita ambil tadi adalah man zabahal adhahi biyadi, orang yang menyembelih hewan kurbannya secara langsung. Yang maksudnya bahwasanya orang yang berkurban hendaknya dia sendiri yang menyembelih hewan kurbannya, dan ini adalah hal yang utama. Ini lebih utama bagi yang menyembelih hewan kurbannya untuk dia sendiri yang turun langsung menyembelih hewan kurbannya dan tidak mewakilkannya kepada orang yang lain selama dia masih mampu. Walaupun telah dinukilkan ijma' sahnya pentaukilan sah bagi orang yang berkurban untuk dia wakilkan kepada 6 orang yang sanggup untuk melakukannya. Walaupun dinukilkan dari Imam Malik ataupun orang-orang Malikiyah, ada satu riwayat bahwasanya mereka mengatakan tidak sah kalau selama orang itu masih mampu, tapi yang benar bahwasanya sahnya seseorang untuk dia wakilkan kepada orang lain. Baik, dia mampu, terlebih-lebih kalau dia tidak mampu. Nah, tetapi sangat dianjurkan apabila dia sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Kemudian boleh menyebutkan hadisnya Anas radhiyallahu anhu yang di dalamnya menyebutkan bahwa Nabi sendiri yang telah menyembelih hewan kurbannya. Dan juga pembahasan yang terakhir tadi adalah orang yang menyembelih sembelihan orang lain. Yang maksudnya dengan permintaannya. Dan juga wa'ana rajulun ibna Umar fi badanih, dan juga seseorang telah membantu Abdullah bin Umar dalam penyembelihan untanya. Sehingga dari judul ini dianjurkan bagi kaum muslim untuk membantu saudaranya yang berkurban, namun untuk membantu terlaksananya penyembelihan tersebut. Dan juga boleh menukilkan asarnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu amara Abu Musa banati ayyudhihina biaidihinna. Buha Abu Musa al-Ash'ari wahu Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu telah berwasiat dan memerintahkan anak-anak perempuannya untuk agar mereka menyembelih hewan-hewan kambing atau kambing-kambing sembelihan kurban mereka. Itu yang inti dari apa yang telah kita baca pada hari ini. Kemudian pembahasan selanjutnya babul dzabhi ba'da shalah. Inilah satu pembahasan yang menyebutkan tentang bahwasanya penyembelihan hewan kurban itu dilakukan setelah salat. Nah, qala rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari wa huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughira ibn Bardisba Al-Ju'fi maulahum. Jadi Al-Imam Al-Bukhari bernama Muhammad ibn Ismail. Qala haddathana Hajjaj ibn Minhal, telah menyampaikan, memberitakan kepada kami guru kami yang bernama Hajjaj ibn Minhal wa huwa Al-Anmati Abu Muhammad As-Sulami maulahum Al-Basri fiqatun fadil. Beliau terpercaya fiqah yang menjam'a baina al-adala wal-dhabt, orang yang mengumpulkan dua hal. Pertama al-adala, kejujuran, dia jujur dan juga memiliki bobot dari sisi hafalan ataupun bobot kitab. Qala haddathana Syu'bah wa huwa Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Wasiti Amirul Mu'minin fil hadis. Syu'bah adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj. Naam, ibn al-Ward Abu Bistam nama panggilannya. Naam, al-Basri al-Wasiti dari negeri Basra. Naam, qala akhbarani Zubayd, telah memberitakan kepada kami Zubayd, dan Zubayd sudah berlalu geografinya kita sebutkan. Wa huwa naam Zubayd Taib ibn al-Harith Abu Abdurrahman fiqatun sabtun abid. Beliau thiqah, terpercaya agamanya, jujur dan juga hafalannya bagus. Sabtun, kokoh dalam beragama, demikian pula dalam hafalannya. Abid, seorang yang ahli dalam ibadah. Al-Yami. Naam, akhrajalahu al-jama'ah, hadis-hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Min rijal kutub sitta. Qala sami'tu Asy-Sya'bi, boleh mengatakan saya mendengarkan Asy-Sya'bi wa huwa Amir ibnu Syarahil. Asy-Sya'bi huwa Amir ibnu Syarahil Abu Amr. Anil Bara, dari Al-Bara wa huwa Al-Bara ibnu Azib, sahabiyun ibnu sahabi. Beliau sahabi Al-Bara, bapaknya juga salah seorang sahabatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu. Saya pernah mendengarkan Nabi alaihi salatu wasallam berkhutbah. Dalam khutbah Jumat, dalam khutbah idnya. Faqala inna awwala ma nabda'u bihi min yawmina hadha an nusalli. Sesungguhnya yang awal kali kita lakukan pada hari ini adalah melaksanakan salat. Menunjukkan bahwasanya pelaksanaan salat Id adalah salat baru khutbah. Nah, dan yang dekat apakah khutbah tan ataupun khutbah wahidah? Apakah dua khutbah diperantarai dengan duduk atau tidak seperti Jumatan? Yang benar, yang dekat bahwasanya ini khutbah wahidah, cukup satu. Nah, inilah yang benar bahwasanya khutbah itu hanya satu khutbah. Biasa karena itu adalah ibaratnya nasihat. Nah, siapa yang mengatakan dua khutbah? Yang diinginkan adalah dua khutbah adalah bahwa Nabi SAW suatu saat juga pernah memberikan khutbah di hadapannya kaum laki-laki. Kemudian setelah itu dia datang mendatangi kaum wanita. Dia secara khusus memberikan nasihat secara khusus kepada mereka berkaitan tentang hal-hal yang berkaitan tentang masalah wanita. Nah. Nah. Beliau mengatakan inna awwala ma nabda'u bihi min yaumina hadza, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini, pada hari lebaran Idul Adha, an nusalliya, adalah untuk melakukan salat. Tsumma narji'u fananhar, kemudian kita kembali kemudian berkurban menyembeli hewan-hewan kurban. Nah, menunjukkan bahwasanya berkurban itu ukurannya setelah salat, bukan setelah khutbah. Jadi siapa yang menyembeli hewan kurbannya setelah sholat walaupun mungkin belum selesai khutbah, maka sah. Nah, ثم نرجع فننهر فمن فعل هذا, maka siapa yang melakukan ini, dia sholat kemudian dia menyembelih hewan kurbannya, faqad asaba sunnatana, maka sungguh dia telah tepat melaksanakan sunnah kami. Apa artinya sunnah di sini? Jalan, tariqah, jalan, metode yang kami tempuh. Bukan makna sunnah ma tuqabilu al-wajib. Karena ada sunnah yang kita kenal merupakan lawan daripada wajib. Nah, bukan itu yang diinginkan, tapi adalah sunnah bermakna at-tariqah, berupa metode dan jalan. Siapa yang melakukan hal tadi, dia sholat, kemudian dia menyembelih hewan kurbannya, maka dia telah tepat melaksanakan jalan kami, sunnah kami. Waman nahara, dan siapa yang menyembelih sebelum dia sholat, fa innama huwa lahmun yuqaddimuhu li ahli, itu hanyalah sekadar lauk daging yang dia berikan kepada keluarganya. Maknanya dia tidak mendapatkan pahala kurban sedikit pun. Laisa minan nusuki fi syai, itu bukan kurban, bukan ibadah kurban sedikit pun. Faqala Abu Burda radhiyallahu anhu, berkata Abu Burda wa huwa ibnu Niyar, baik, siapa yang mau ditanya? Al-Bara' dengan Abu Burda apa hubungan kerabatnya? Pamannya, khaluhu. Apa tadi khal? Apa bedanya ammun dengan khal? Nah, kalau khal paman dari, kalau ammun paman dari ayahnya, jadi saudaranya, bapaknya itu ammun. Kalau khal saudaranya ibu. Baik, bahsanta. Maka bukan pula bibi. Amma berarti saudarinya bapak. Khala berarti saudarinya tante dari saudarinya ibu. Apum. Nah. Faqala Abu Burda ya Rasulullah, zabahtu qabla an usalli. Wahai Rasulullah, saya telah menyembeli hewan kurbanku sebelum saya salat. Wa indi jaz'atun khairun min musinnatin. Dan saya memiliki anak kambing yang itu di sisiku lebih baik daripada kambing yang besar yang musinnah. Faqala ij'alha makanaha. Maka Nabi mengatakan, jadikanlah anak kambing tersebut sebagai ganti apa yang telah engkau sembeli. Walan tujusiya au tufiya an ahadin ba'daka, dan tidak diperbolehkan lagi menyembeli anak kambing setelah engkau. Artinya ini adalah kekhususan buat kamu wahai Abu Burda. Naam. Baik. Jadi yang diinginkan dari bab ini, judul ini, adzabhu ba'da shalah, bahwasanya waktu mulai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban setelah selesainya sholat, dan ini dikembalikan kepada tempat masing-masing. Ya, di mana dia sholat? Qala rahimahullah babu man zaba qabla sholati a'ada. Inilah satu penjelasan yang menjelaskan bahwasannya barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat, a'adah, maka hendaknya dia mengulanginya. Berkata Imam Al-Bukhari, haddathana Ali ibn Abdullah, telah memberitakan kepada kami Ali ibn Abdullah, wahuwa Ali ibn Al-Madini. Dia ma'ruf, lebih populer dengan Ali ibn Al-Madini. Wahuwa Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Najih As-Sa'di maulahum Abul Hasan. Kunyanya Abul Hasan Al-Madini thiqatun thabtun. Beliau orang yang terpercaya, agamanya jujur dan juga hafalannya sabtun lagi kokoh, imamun, seorang yang patut untuk diteladani. A'lamu ahli asrihi bil hadithi wa ilalih. Beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang hadis dan juga penyakit-penyakit hadis di zamannya. Naam. Rawahul Bukhari, hadis-hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Berarti Ali bin Abdullah tidak ada dalam Sahih Muslim. Ini diantara rawi yang bersendiri. Al-Imamul Bukhari mengeluarkan hadisnya, Al-Imam Muslim tidak mengeluarkannya. Tayyib. Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Berarti akhrajahu kutubus sita illa Muslim. Kecuali Muslim tidak mengeluarkan hadisnya. Al-Imam dan boleh termasuk di antara masyayikh dan gurunya Al-Imamul Bukhari yang beliau sangat hormati. Hingga Al-Imamul Bukhari pernah berkata, "Mastasghartu nafsi illa inda Ali bin Al-Madini." Saya tidak pernah merasa kecil kecuali di hadapannya Ali bin Al-Madini. Nah, berkata muridnya yang gurunya itu, kata muridnya tadi, "Bagaimana kalau gurunya menilai?" Berkata gurunya bernama Sufyan ibn Uyainah, "Kuntu ata'allamu minhu aktsara mimma ta'allama minni." Saya dahulu lebih banyak mengambil ilmu, padahal gurunya berkata, "Saya dahulu lebih banyak mengambil ilmu faedah dari Ali bin Al-Madini daripada Ali bin Al-Madini mengambil ilmu dari saya." Padahal ini gurunya. Berkata Imam An-Nasa'i tentang beliau, "Kaanna Allah khalaqahu lil hadis." Seolah-olah Allah menciptakan orang ini untuk ilmu hadis itu. Artinya sakin mahirnya, ya, dalam bidang ilmu hadis. Qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim, telah menyampaikan kepada kami, kata Ali, guru kami yang bernama Ismail ibnu Ibrahim, yang lebih populer dengan sebutan Ismail ibnu Ulayya. Ismail ibnu Ibrahim, Ismail ibnu Ulayya, ini lebih banyak dalam sanad disebutkan ibnu Ulayya. Ismail ibnu Ulayya, Ismail ibnu Ibrahim ibnu Miqsam ibnu Ulayya. Berarti Ulayya nama kakeknya. Qala an Ayyub, dari Ayyub, wahu Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sakhtiyani Kaisan. An Muhammadin, dari Muhammad. Siapa Muhammad? Ada Ayyub dari Muhammad, dari Anas, Muhammad ibnu Sirin. Beliau enam orang bersaudara, seluruhnya ulama ajillah fiqat, telah kita sebutkan. Muhammad ibnu Sirin, Anas ibnu Sirin, Yahya ibnu Sirin, Ma'bad ibnu Sirin, kemudian dua orang wanita, Hafsah bintu Sirin dan Karimah bintu Sirin. Nah, subhanallah, ini jarang ditemukan. Enam orang bersaudara seluruhnya ahlul hadis, para ulama, para penghafal Al-Quran dan hadis. Nah, qala an Anas radhiyallahu anhu, dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, qala, beliau berkata, "Man zabaha qabla as-salati falyu'id." Barang siapa yang menyembeli hewan kurbannya sebelum dia salat, hendaknya dia mengulanginya. Sehingga sebagian ulama berdalil bahwasanya berkurban hukumnya wajib bagi memiliki kemampuan. Karena kata mereka, tidaklah beliau memerintahkan untuk menyuruh kecuali hal ini wajib, walaupun dibantah oleh sebagian ulama bahwasanya tidaklah menunjukkan bahwa ini wajib, karena ini sama dengan orang yang melakukan salat duha setelah salat subuh, maka kita pun sebelum terbitnya matahari kita pun katakan, ulangi salat duhamu setelah terbitnya matahari nanti. Bukan berarti bahwa salat duha itu wajib, ya. Nah, tapi Nabi menunjukkan bahwa ini belum waktunya engkau menyembeli, kamu sudah menyembeli, maka silahkan engkau mengulangi ya sembelihanmu. Faqala rajulun, maka berkata seseorang, "Hadza yawmun yushtaha fihi al-lahm." Kira-kira siapa orang ini? Abu Burda. Naam, ahsanta. wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang kita secara naluri, secara tabiat sangat menginginkan daging. Wa dzakara Hanatan min jirani, dan beliau menyebutkan tentang Hana bi fathil ha wan nun, Hana ba'da ha ay ta'nif ay haja ay min jirani ila al-lahm, makna Hana ay makna hajat. Dan beliau menyebutkan tentang hajatnya sebagian tetangganya, usahanya sebagian tetangganya membutuhkan daging. Ya, maka beliau pun bergegas menyembeli hewan tersebut. Fakanna Nabi sallallahu alaihi wasallam azrahu, yani sallallahu beliau memberikan, mau minta uzur kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, fakanna Nabi sallallahu alaihi wasallam azrahu wa indi jaz'atun khairun min syatain, dan saya memiliki anak kambing yang itu di sisi saya lebih baik daripada dua ekor kambing besar. Ya, kecil tapi saya sangat senang dengan kambing tersebut. Farakhasalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun memberikan rukhsah, keringanan untuk menyembelih anak kambing itu. Berkata Anas radhiyallahu anhu, "Pala adri balagatir rukhsah amla?" Aku tidak mengetahui apakah keringanan ini juga sampai kepada orang lain ataupun ini khusus bagi Abu Burda. Tsumman kafa'ila kabshain, kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam pun beranjak mendatangi dua ekor kambing kibas domba. Ya'ani fadzabahuma, kemudian Nabi pun menyembeli dua kambing itu. Tsumma kafa'an nasu ila gunaimatin fadzabahuha, kemudian orang-orang pun juga setelah menyembeli, setelah Nabi alaihi salatu wasallam menyembeli dua ekor kambingnya, maka orang pun juga pada mendatangi ya kambing-kambingnya, kemudian mereka menyembeli. Sehingga dari sini dianjurkan bagi masyarakat, bagi kaum muslimin, kalau memang imamnya menyembeli, maka supaya imamnya yang terlebih dahulu. Karena itu imamnya, kalau dia berkurban jangan menunda-nunda, supaya dia segera dan dia menampakkan hewan sembelihannya, supaya manusia melihat, kaum muslimin melihat bahwa misalnya imamnya, pemimpinnya telah berkurban, sehingga mereka pun segera mengikutinya. Nah, lebih baik daripada dua ekor kambing besar. Tuhyahwan, kami boleh sebutkan hadis setelahnya, hadisnya Jundub Ibn Sufyan, semakna dengan apa yang telah boleh sebutkan tadi, dan juga hadisnya Al-Bara yang sudah berulang-ulang kita baca. Baik, kita anu saja, setiap bab kita baca satu hadis, karena kita mau khatamkan. Harusnya kita pahami judul masalah yang beliau tampilkan, kemudian kita baca satu dalilnya saja untuk memperingkas waktu. Gimana, sepakat atau kita baca semua sejarah? Nanti lain kali kita lanjutkan lagi. Dibaca saja ya. Lanjutkan. Poi. Labas. Kalau itu kita baca saja hadisnya semua supaya kita tidak langkah-langkai. Poi. Qala rahimahullah, qala haddatsana Adam. Berkata Imam Al-Bukhari telah memberitakan kepada kami Adam. Siapa nama bapaknya? Adam Ibn Abi. Iya, sudah berlalu, sudah beberapa kali kita lewatkan. Nah, Adam Ibn Abi Iyas, seperti pada pembahasan yang ke-9. Baik. Qala haddatsana Syu'bah wa huwa Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Wasiti Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya ahlul hadis, para ulama di zamannya. Yang menggelari dengan gelaran itu adalah muridnya beliau yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Qala haddatsana Al-Aswad Ibn Qais Tabi'i. Naam. Qala sami'tu Jundub Ibn Sufyan. Saya pernah mendengarkan Jundub Ibn Sufyan radhiyallahu anhu Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, "Syahidtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawman nahr." Saya pernah menghadiri, syahidtu wa hadartu. Saya pernah menghadiri bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam pelaksanaan hari raya Idul Qurban. Qala, kemudian Nabi berkata dalam khutbahnya, "Man dzabaha qabla ay yusalliya faly'id." Siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat, hendaknya dia mengulanginya. "Faly'id makanaha ukhra." Nah, artinya hendaknya dia menggantinya, mengulang apa yang dia telah dia sembelih, mengganti dengan hewan sembelihan yang lain. "Wa man lam yadhbah falyadhbah." Dan siapa yang belum menyembelih, silakan dia menyembelih hewan kurbannya. Qala haddathana Musa ibn Ismail. Telah memberitakan kepada kami Musa ibn Ismail. Wahuwa Abu Salamah At-Tabudaki Al-Minqari. Siqatun Thabutun. Musa ibn Ismail. Nama pembapaannya, panggilan pembapaannya Abu Salamah. Bapaknya Salamah. Ya. Abu At-Tabudaki Al-Minqari. Siqatun Thabutun. Akhrajallahu al-Jama'ah. Bukhari Muslim. Demikian pula Ashab Kutubus Al-Arba'ah Sunan. Abu Dawud Tirmidzi An-Nasai Ibn Majah juga telah mengeluarkan hadisnya. Qala haddathana Abu Awana. Telah menyampaikan kepada kami Abu Awana. Wahuwa Waddah Al-Yashkuri. Abu Awana namanya Waddah. Al-Firas. Dari Firas. Ini sudah lewat. Kita sebutkan tadi biografinya. Secara singkat bahwasanya beliau dari Firas Ibn Yahya. Al-Hamdani dari suku Hamdan, Yaman. Saduqun rubbama wahim. Naam, akhrajahul jamaah. Dan tidak ada yang bernama Firas dalam kutub sita kecuali beliau. Satu orang namanya Firas, berarti pastikan bahwa ada Firas dalam sanad kutub sita, pastikan bahwa beliau adalah Firas Ibnu Yahya. An Amirin dari Amir. Manhu? Siapa Amir? Amir Ibnu Syarahid. Siapa? Lebih populer dengan Asy-Sya'bi. Ahsanta. Ini perlu kita ketahui karena jangan sampai kita temukan sanad, kita mengatakan adan hadis ini datang dari dua jalan, dari Asy-Sya'bi dan juga dari Amir. Padahal itu juga. Amir Asy-Sya'bi huwa hu. Dia juga orangnya. Naam. Boleh jadi ada yang kita umpama ada yang namanya nomor, mungkin ada di antara kita yang namanya dua ya. Atau lebih di sana dikenal Pulat, di sini Pulat. Ya. Ada nama aslinya, ada nama ta'limnya. Nah. Saya tahu ada ustaz kalian di sini juga seperti itu. Oh, ada Hilal, ternyata di KTP-nya Andi Perdi. Nah. Oh, padahal itu juga haddatsana Hilal. Al-Palopi. Orang Palopo. Haddatsani Andi Perdi Al-Makassari. Beritanya katanya dua. Padahal itu juga satu orangnya. Ya, hu, huwa hu. Nah. Hoi. Boleh mengatakan. Ini masalah. Hoi. Amin. Anil Bara. Dari Al-Bara. Wahu Al-Bara Ibn Azib. Radhiyallahu anhu qala. Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada suatu hari. Salat apa ini? Salat Idul Adha. Faqala man shalla salatana? Siapa yang salat seperti salat kami ini? Wastaqbala qiblatana. Dan juga menghadap ke kiblat kami. Siapa yang salat dengan salat kami dan menghadap ke kiblat kami, fala yazbah hatta yansarif. Hatta yansarifa. Maka jangan dia menyembeli hewan kurbannya sampai dia selesai berpaling, ini selesai salat. Faqama Abu Burda bin Niyar, maka berdiri Abu Burda bin Niyar radhiyallahu anhu, faqala ya Rasulullah, fa'altu, wa Rasulullah, sungguh saya telah melakukan hal ini. Saya menyembelih hewan kurbanku sebelum salat. Faqala huwa syai'un ajjaltahu. Itu adalah sesuatu yang engkau lakukan yang engkau segerakan. Al-ajal maksudnya tergesa-gesa ya. Ini adalah sesuatu yang engkau lakukan secara tergesa-gesa. Engkau segerakan. Ya, artinya belum waktunya. Qala fa inna indi jaz'atan hiya khairun min musinnatain. Sesungguhnya saya memiliki anak kambing yang itu lebih baik dari dua kambing yang besar, musinna. Azbahuha. Ini azbahuha. Ini ada istifham di situ. Asalnya azbahuha. Fi'il mudhari zabaha yazbahu. Azbahu saya azbahu. Saya masukkan istifham azbahu, apakah saya boleh menyembelihnya? Sehingga disingkat azbahuha. Sama dengan Nabi mengatakan asubha. Nam asubha rak'atain. Apa? Asubha arba rak'at. Ketika beliau melihat seseorang yang salat sunnah lagi setelah salat duha, setelah salat subuh. Apakah asubha arba? Apakah salat subuh empat rak'at? Nah, maka Rasul mengatakan saya tidak sempat salat sunnah subuh tadi. Maka yang mengatakan pala idan. Demikian tidak mengapa kalau demikian. Nah, maksudnya di sini bahwasanya kalimat azbahuha ini dua alif yang digabungkan jadi satu. Ya, azbahwa. Ini azbahu asalnya. Istifham. Kemudian huruf mudhari. Qala na'am, kata beliau iya. Tsumma la tajzi an ahadin ba'dak. Kemudian tidak dibolehkan lagi menyembeli anak kambing seorang kepada siapapun setelahmu. Qala Amirun hiya khairun nasikataihi. Hiya khairun nasikataihi. Ini berkata Amir dalam periwayatannya Asy-Syabi, bahwasanya boleh mengatakan hiya khairun nasikataihi, itu lebih baik daripada dua ekor kambing sembelihan. Nah. Masih banyak kan? Satu, dua, tiga, empat. Nah, insya Allah kita selesaikan, khatamkan. Tinggal empat pembahasan. Tapi hadisnya banyak. Bab, berkata beliau, bab wad'il qadami ala sathi dzabihah. Inilah satu pembahasan yang menjelaskan tentang disyariatkannya bagi orang yang menyembeli untuk meletakkan kakinya, kaki kanannya, di atas sathi, di atas leher hewan yang dia sembeli. Ini kalau jenis yang besar ya. Adapun ayam tidak perlu diinjak, karena ini mudah ya. Tapi yang diperlakukan seperti ini, kambing ataupun sapi atau semisal dengannya. Gunanya apa? Untuk apa? Supaya si penyembeli lebih leluasa melakukan penyembelihan, dan juga untuk menahan apabila binatang tersebut merontak. Ini disebutkan hikmahnya oleh para ulama. Babu wad'il qadami ala sathi dzabihah. Anjuran bagi yang menyembeli untuk meletakkan kaki kanannya di atas bagian leher dari apa? Sembelihan yang dia sembeli. Kemudian yang kanan memegang pisau, kemudian yang kiri, tangan kirinya memegang apa? Nah, kepala sapi ataupun kepala kambing tersebut, sehingga dengannya dia lebih mudah untuk menyembelih hewan tersebut. Nah, baik. Qala rahimahullah, haddatsana Hajjaj ibnu Minhal. Ini juga sudah berlalu kita sebutkan, Hajjaj ibnu Minhal, wahwa al-Anmaq ya Abu Muhammad As-Sulami maulahum al-Basri thiqatun fadil. Qala haddatsana Hammam an Qatadah. Hammam dari Qatadah huwa Hammam ibnu Yahya. Hammam an Qatadah dari Qatadah. Jadi kalau ada Hammam dari Qatadah, pastikan bahwa beliau adalah Hammam ibnu Yahya. Kalau ada Hammam dari Abu Hurairah, berarti Hammam ibnu Munabbi. Tayib. Jadi ada Hammam dari Qatadah, berarti Hammam ibnu man? Ibnu Yahya. Kemudian di atasnya lagi biasa kita temukan Hammam seperti Pak Abdul Razzaq As-San'ani dari Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Berarti Hammam dari Abu Hurairah, Hammam ibnu Munabbi. Kalau di sini Hammam ibnu Yahya. Ang Qatadah sudah berlalu, bahwa Qatadah adalah Qatadah ibnu Di'ama ibnu Qatadah As-Sadusi. Nah. Qala haddatsana Anas radhiyallahu anhu, telah memberitakan kepada kami Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini amlahaini aqranain. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam biasa menyembeli ataupun senantiasa, kalimat kana ini yufidu istimrar, wa ini adalah yang kebanyakan dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam setiap hari raya Idul Kurban untuk berkurban dengan dua ekor kambing domba. Yudhi bi kabshaini amlahain, yang berwarna putih dasarnya bercampur dengan warna hitam, aqranain yang bertanduk. Wa yad'u rijlahu ala sathatihima, dan beliau ketika menyembeli hewan tersebut, beliau letakkan kakinya, kaki kanannya di atas bagian leher pada sembelihan tersebut. Wa yadhbahuhuma bi yadi, dan beliau sendiri yang menyembelihnya. Dan telah berlalu pembahasannya anjuran bagi orang berkurban untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, dan jangan dia mewakilkannya kepada orang lain selama dia masih mampu. Walaupun telah dinukilkan ijma' sahnya apabila dia mewakilkan, tapi dia telah menyelisih yang utama. Baik, selesai. Qala babu takbir inda dzabhi. Pembahasan selanjutnya, anjuran untuk bertakbir ketika menyembelih. Naam. Qala haddatsana Qutaibah. Oh, Qutaibah ibnu? Qutaibah ibnu man? Siapa nama bapaknya? Qutaibah ibnu Sa'id. Kunianya? Abu Raja. Naam. Abu Raja. Qala haddatsana Abu Awana. Siapa namanya? Wadhah al-Yashkuri. An Qatadah ibnu Di'ama ibni Qatadah as-Sadusi. An Anas radhiyallahu anhu qala dhuha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranain. Wa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah menyembelih dua ekor domba yang berwarna putih yang bertanduk, zabarahuma biyadi, beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri, beliau sendiri yang menyembelihnya secara langsung. Wa samma wa kabbara, beliau ketika menyembelih membaca bismillah wa kabbar dan bertakbir. Bismillah Allahu akbar. Dalam Sahih Muslim. Jadi termasuk bentuk kekeliruan apa yang dilakukan oleh sebagian imam masjid pada hari-hari penyembelihan, dia bertakbir dengan seperti di lapangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lakukan baru dia baru sembelih, padahal singkat saja bismillah Allahu Akbar, tidak usah lagi bertakbir seperti takbir pada malam Id. Naam. Bismillah Allahu Akbar. Naam. Wa wada'a rijlahu 'ala sifahihima, dan beliau ketika menyembelihnya meletakkan kakinya, kanannya di atas bagian leher sembelihan tersebut. Nah. Babu idza ba'tha bihadihi liyuzbiha lam yahrum 'alaihi syai'un. Siapa namanya? Ini pembahasan yang lain. Tapi insyaallah ada kaitannya juga dengan al-udhiyah. Inilah satu pembahasan apabila seseorang mengirim hewan sembelihannya untuk di Makkah untuk disembelih di sana, maka tidak diharamkan sesuatu padanya. Artinya dia jangan melakukan seperti orang yang melakukan ihram. Artinya boleh baginya untuk pakai parfum, boleh dia untuk melakukan hubungan suami istri. Ya beda dengan orang yang sementara ihram, dia tidak boleh apa? Tidak boleh melakukan hubungan suami istri, juga tidak boleh pakai parfum, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit selama dia ihram. Nah sekarang, apakah seseorang saat dia mengirim biaya ataupun hewan ternak ke Makkah sana untuk disembelih di sana sebagai haji, nah sebagai sembelihan di sana, apakah juga dia diharuskan untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang berihram? Diharamkan sesuatu padanya, maka kita katakan bahwa tidak ada keharusan untuk melakukan apa yang dilakukan seperti orang yang sementara berihram di sana, kecuali seperti apa ihwan alal khilaf, orang yang apabila telah siap hewan kurbannya, telah masuk 10 pertama dari bulan Zulhijjah, maka jangan dia dulu memotong-motong rambutnya termasuk bulu-bulu yang lain, berikan pula kukunya berdasarkan hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Nabi mengatakan ia dakhala al-ashru, apabila telah masuk 10 pertama bulan Zulhijjah, sudah masuk tanggal 1, wa arada ahadukum ay yudhhiya, dan salah satu di antara kalian telah berkeinginan dan berkehendak berkurban, falyumsik an sya'ri wa adhfari, maka hendaknya dia menahan diri untuk tidak mencukur memotong rambutnya bulu-bulunya, demikian pula kukunya. Ini dikecualikan. Nah sekarang seseorang apabila mengutus ataupun mengirim hewan sembelihannya ke Makkah untuk disembelih di sana, namanya haji, maka tidak diharuskan dia untuk melakukan akan dilakukan oleh orang yang sementara berihram. Ini inti dari pembahasan judul yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sini. Kalau ada yang bertanya apa bedanya al-adhahi dengan al-haji, maka kita katakan bedanya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti', bahwasanya al-haji ini juga kurban, hanya saja hewan kurban yang disembelih di tanah haram itu namanya haji, bahkan segala sesuatu yang disedekahkan di sana itu namanya haji. Tapi kalau di luar tanah haram itu namanya udhiyah. Bisa dibedakan? Jadi kita di luar ini namanya al-udhiyah. Kalau di sana di tanah haram itu namanya apa? Al-Hadi. Tuh ya, Huang. Qala haddathana Ahmad ibn Muhammad. telah memberitakan kepada kami Ahmad ibn Muhammad wa huwa al-Marwazi. Adapun Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, al-Imam al-Bukhari tidak mengeluarkannya kecuali pada dua tempat. Pertama di Kitabun Nikah dengan lafaz wa qala lana Ahmad ibn Muhammad. Kemudian yang kedua beliau sebutkan di akhir pembahasan Kitabul Maghazi dengan melalui perantara syekhnya Imam al-Bukhari, kemudian boleh sebutkan Ahmad ibn Hanbal. Kenapa Imam al-Bukhari rahimahullah sangat sedikit mengeluarkan hadisnya Ahmad ibn Hanbal? Disebutkan pertama bahwasanya Imam al-Bukhari dua kali masuk ke Iraq, lahu rihlatan ila al-Iraq, beliau memiliki dua kali ke Iraq. Pertama di mana al-Imam al-Bukhari pada saat itu masih berjumpa dengan kebanyakan syekh-syekhnya Imam Ahmad. Tadi faedahnya kenapa Imam al-Bukhari tidak mengeluarkan hadisnya Ahmad bin Hanbal kecuali hanya sangat sedikit dua tempat? Pertama disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa al-Imam al-Bukhari ketika masuk ke Irak di Baghdad pertama kali, pada saat itu ada al-Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi guru-gurunya al-Imam Ahmad bin Hanbal masih banyak yang hidup, sehingga tentunya para ahlul hadis seperti al-Imam lebih senang mengambil sanad yang ahli. Kalau beliau ada Ahmad bin Hanbal, kemudian syekhnya juga masih ada di situ mengajar, jadi kita langsung ke syekhnya, ngapain ngambil sama Ahmad bin Hanbal, sehingga sanad kita apa? Turun, nasib kita ambil kepada langsung. Kalau ada sibuk bersantai ini, ngapain belajar sama saya? Ya toh? Nah, baik. Itu satu. Kemudian rihlah yang kedua. Nah, rihlah yang kedua Imam al-Bukhari kembali masuk ke Irak. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal sudah dilarang oleh penguasa untuk tahdits. Artinya beliau lagi tidak diperkenankan lagi untuk apa? Menyampaikan tahdits di apa? Di masjid-masjid. Jadi ini ya dalam rangka mentaati para penguasa. Ya, supaya tidak terjadi fitnah Imam Ahmad. Nah, tidak mengajar secara umum di masjid-masjid. Nah, walaupun orang secara diam-diam kadang datang kepada beliau untuk bertanya, dan mirip-mirip apa yang dilakukan Syekhuna Syekh Yahya hafizahullah pada beberapa saat yang lalu ketika pemerintah Yaman melarang beliau untuk tinggal di Damaskus, dan beliau sarankan pemerintah Yaman untuk meninggalkan Damaskus keluar sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Sehingga keluarnya Ahlus Sunnah dari Damaskus bukan karena kalah perang sama orang Syiah, tetapi dalam rangka mentaati penguasa Yaman. Mereka masih kaum muslimin, bahkan boleh dimuliakan ya, para santri, para penuntut ilmu disiapkan mobil-mobil untuk mengangkut mereka dan barang-barangnya. Dan secara khusus Syekh kami hafizahullah ada 4 helikopter yang datang untuk menjemput beliau beserta keluarganya dan para pengawalnya. Nah, sampai beliau aman sampai ke Sun'a. Jadi tidak seperti yang disebarkan oleh orang-orang bahwa beliau ada orang-orang yang dikalahkan, beliau ada orang yang hina. Ya. Nah, akan tapi beliau keluar dalam rangka apa? Mendengar nasihatnya penguasa, dan itu bukan sesuatu yang baru. Di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal juga beliau sempat dilarang untuk tahdits. Toh kita kembali ke hadis. Jadi Ahmad bin Muhammad di sini adalah Ahmad bin Muhammad Al-Marwazi, bukan siapa? Ahmad bin Hanbal. قال أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك قال أخبرنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي هو عامر بن شراحيل عن مسروق دري مسروق وهو مسروق بن الأجدع أنه أتى عائشة رضي الله عنها وسنة بليو مسروق ini pernah datang kepada عائشة رضي الله عنها untuk bertanya. فقال لها, maka beliau berkata, يا أم المؤمنين, wahai ibunya kaum mukminin. Ini gelaran bagi istri-istrinya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa azwajuhu ummahatukum. Dan istri-istrinya Nabi itu adalah ibu-ibu kalian. Naam. Ya ummul mu'minin, inna rajulan yab'atsu bil haji ila al-Ka'bah. Wahai ummul mu'minin, sesungguhnya seseorang mengirim hewan sembelihan ke Ka'bah. Hewan untuk disembelih di sana, di tanah haram. Bukan berarti bahwa hewan sembelihan itu untuk Ka'bah, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya hewan sembelihan tersebut untuk disembelih di tanah haram sana. Jadi di situ ada Ka'bah. Nah. Wa yajlisu fil Misri. Kemudian orang itu duduk di kampungnya, negerinya, bukan Mesir yang ma'ruf. Misri minal Ansar. kota di antara kota, kampung di antara kampung. Fayusi antuqallada badata, maka dia pun berwasiat agar memberikan tanda kepada unta sembelihan yang dikirim itu. Ini diberikan tanda, dikalungkan sesuatu sebagai tanda bahwa ini adalah hewan kurban yang akan dikirim ke Makkah untuk dijadikan sebagai hewan haji di sana. Fala yazalu min dzalika al-yawm muhriman hatta yahilla an-nas. Maka orang tadi ini pun terus menerus ihram juga. Artinya dia juga menghalangi dirinya dari hal-hal yang orang-orang berihram dilarang untuk melakukannya. Seperti memakai pakaian yang berjahit ataupun apa? Memakai parfum. Naam. Atau melakukan hubungan suami istri. Hanya orang tadi yang mengirim hewan sembelihan tadi juga apa? Dalam keadaan ihram seperti yang orang-orang yang pergi berhaji. Hatta yahillan nas, sampai orang-orang pun halal. Ini maksudnya sampai mereka selesai melaksanakan ibadah hajinya ataupun umrahnya bagi yang melakukan haji tamattu. Qala fasami'tu tasbiqaha min wara'il hijab. Maka saya pun berkata, siapa Masruq, saya pun mendengarkan tasbiqnya. Yaitu apa? Tepuk tangannya Aisyah radhiyallahu anha min wara'il hijab, dari balik hijab. Dan karena itu apa yang kita lakukan berupa ta'lim-ta'lim di mana-mana, ya kita pakai hijab. Karena yang dilakukan oleh para salaf terdahulu, mereka ta'lim, belajar, datang bertanya, tidak berhadap-hadapan. Oh jemaah, nah ya, jangan sampai berhadap-hadapan dengan ibu-ibu, istrinya orang dicandai. Ya Allah Rabbi, sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar. Ya. Maka pasalnya itu tasbiqah min wara'il hijab. Faqalat laqad kuntu aftilu qala'ida haji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sungguh dahulu pernah saya memberikan tanda kepada hewan hadinya Nabi, hewan sembelihan kurbannya Nabi alaihi salatu wasallam. Fa yab'athu hadiyahu ila al-Ka'bah. Kemudian beliau pun mengutus, mengirim hewan sembelihan tersebut ke Ka'bah. Fama yahrumu alaihi min mahalla lirrijal. Maka tidak diharamkan, Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah mengharamkan dirinya apa-apa yang halal bagi kaum laki-laki. Paham maksudnya? Jadi Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah berihram, tidak mengharamkan sesuatu pada dirinya. Kenapa? Karena beliau tidak pergi haji, tidak pergi umrah. Beliau hanya mengirim hewan sembelihan tersebut ke Makkah. Nah, fama yahrumu alaihi min mahalla lirrijal min ahli. Maka beliau tidaklah mengharamkan pada dirinya apa-apa yang halal bagi seorang laki-laki suami terhadap istri-istrinya. Artinya beliau tetap melakukan hubungan suami istri. Ya, karena beliau tidak ihram. Beliau hanya apa ya, hon? Mengirim hewan sembelihannya hatta yarji'an nasu, sampai manusia kembali kembali melaksanakan kembali dari haji. Wallahu alam. Oh ya, hon. Ini mukbil saya katakan sudah ini. Baik. Nah, pembahasan terakhir. Ini paling terakhir ini. Kita akan baca hadisnya satu. Qala babu ma yu'kalu min duhumil adahi wa ma yutazawwadu minha. Ini adalah satu pembahasan yang menjelaskan tentang bolehnya orang yang berkurban dan disyariatkan bagi orang yang berkurban untuk memakan sebahagian dari daging hewan sembelihannya. Wa ma yutazawwadu minha, dan juga bolehnya dia membekali dirinya, artinya bolehnya dia menyimpan sebahagian dari daging hewan kurbannya walaupun lewat 3 hari. Dahulu Nabi SAW pernah melarangnya di awal-awal, akan tapi setelah kaum muslim mendapatkan keluasan rezeki, maka setelah itu Nabi SAW mengizinkan untuk menyimpan hewan kurban walaupun lebih dari 3 hari. Awalnya beliau tidak membolehkan, harus dihabisi, tidak boleh tersisa. Ya, enam dalam waktu kurun waktu berapa 3 hari, tidak boleh lebih. Enam. Kemudian Nabi membolehkan setelah itu, setelah kaum muslimin mendapatkan keluasan rezeki. Tayyohon. Jadi bab ini menjelaskan tentang bolehnya kaum muslimin mengambil manfaat, memakan sebagian ataupun menyimpan sebagian dari daging tersebut dan tidak menyedekahkan seluruhnya. Berkata al-Hafiz ay min ghairi takyidin bi thuluth wa nisf, tanpa apa namanya mengharuskan ya dirinya menyimpan ataupun mengambil baik itu sepertiga atau lebih. Dia ambil sesuai dengan keperluannya, hajatnya. Kalau mungkin dia banyak bersaudara ataupun banyak istrinya, banyak anak-anaknya, ya mungkin dia ambil separuh, lebih banyak dia ambil, kemudian yang sedikitnya dia sedekahkan, boleh. Ya kalau mungkin dia cuma berdua, anaknya baru satu, ya, nah, so, ya boleh dia ambil sedikit, kemudian yang lebih banyak dia sedekahkan. Ya hamu syaih, kata beliau, min ghairi taqyidin bitsulutsin wa ra'is. Eh, tanpa mengharuskan bahwa harus sepertiga ataupun setengah. Tidak seperti aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang saat ini. Nah. Qala haddatsana Ali bin Abdullah wa huwa ibnul Ali bin Man ibnul Madini. Qala haddatsana Sufyan. Siapa Sufyan? Ha? Sufyan ibn Uyainah. Ali bin Al-Madini tidak berguru kecuali kepada Sufyan ibn Uyainah. Sehingga apabila kalian mendapatkan dalam sanad ada Ali bin Abdullah Al-Madini mengambil, mengatakan telah memberitakan kepada kami Sufyan, pastikan Sufyan ibn Uyainah, karena Ali bin Al-Madini tidak pernah bertemu dan tidak pernah berguru kepada Sufyan Ats-Tsauri. Dan yang mirip dengan hal ini kita sebutkan tadi siapa? Musaddad mengatakan dari telah memberitakan kepada kami Sufyan. Siapa Sufyan? Sufyan ibn Uyainah. Karena Musaddad itu tidak pernah berguru dan tidak pernah ketemu dengan siapa? Ats-Tsauri. Kalau ada kutaibah dari Sufyan, siapa Sufyan? Ats-Tsauri. Ahsantum. Dan ini para ulama telah membuat kaidah dan buku khusus. Kecil, saya tidak bawa. Ya, bisa dikopi. Ali bin al-Madini mengatakan, ma'rifatu ar-rijal nisfu ilmil hadis. Mengilmui rijal para perawi itu adalah setengah dari ilmu hadis. Dan adalah dahulu para ulama ada yang memang jurusannya seperti ini. Dan di antara ulama di zaman ini yang memang banyak berkecimpung di ilmu rijal, Syekh kami Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Sehingga di antara keistimewaan beliau dalam mengajar itu nama-nama itu sudah di luar kepala. Sudah hafal. Ini pulang, kalau di pulang, pulang namanya ini. Lengkap dengan sukunya, asalnya, ya. Beliau tahu. Nah. Dan ada yang khusus mumarasa tentang matannya. Ini juga satu ilmu. Ya, matannya artinya isi konteks hadis itu sendiri. Hukum apa bisa kita ambil dari hadis itu, dari hadis ini. Kita keluarkan ya. Kawaid-kawaid yang bisa. Ini juga ya tidak sembarangan. Nah. Jadi setengahnya ilmu rijal, setengahnya ilmu matan. Nah. Diraya wa riwayat. Nah, asan. Riwayah wa diraya. Qala rahimahullah, qala Amrun, berkata Amrun. Ada Sufyan ibn Uyainah, ada Amrun. Syekhnya siapa Amrun? Pastikan Amr bin Dinar Al-Makki. Qala akhbarani Atha, wahu Atha ibn Abi Rabah. Annau sami'a Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu maqala. Naam. Bahasanya beliau, Atha ini pernah mendengarkan Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu berkata, kunna natasawwadu luhuman adhahi. Wa kami dahulu biasa membekali diri kami ketika kami pulang dari haji ke Madinah atau ke kampung kami. Kami biasa membawa pulang bekal daging-daging kurban ala hadin Nabi SAW. Di zamannya Nabi SAW ilal Madinah, ke Madinah. Artinya bahwasanya mereka dulu berkorban di Makkah, kemudian mereka membawa pulang sebagian dari daging tersebut di dendeng namanya, daging kering. Abon main, kalau abon sudah siap. Nah, di ini yang kering ini dikecil-kecilkan ya, baru dikeringkan. Karena dahulu belum ada kulkas. Kalau saat ini alhamdulillah ya hampir semua rumah ada kulkasnya. Naam. Toy. Wa qala ghaira marra luhumal hadiy. Ya. Dan beliau dalam periwayatannya mengatakan luhumal hadiy. Ya, daging-daging hewan haji, itu hewan kurban yang dikurbankan di tanah haram sana. Jadi maksud dari pembahasan ini, bahwasanya bolehnya bagi orang berkurban untuk mengambil dagingnya tanpa dia mengharuskan dirinya apakah itu setengah atau sepertiga. Artinya dia ambil, dia simpan sesuai dengan kebutuhannya. Dan sangat dianjurkan selebihnya dia sedekahkan, berikan baik kepada orang yang kaya ataupun orang miskin, wa'atimul qani'a wal mu'tar, dan berikanlah sebahagian dari daging itu, dari daging korban itu, baik kepada yang tidak meminta, orang kaya, ataupun yang meminta dari kalangan orang miskin. Wallahu a'lam. Kau boleh sebutkan beberapa hadis lagi? Naam. Dan demikian insyaallah telah kita selesaikan pembahasan masail-masail yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Kitabul Adha ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keberkahan pada majelis kita ini, sehingga kita bisa mengamalkan dari apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita baca, dan kita bisa mendakwakannya dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang luas, sehingga kita juga bisa semuanya berkurban pada tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang. Bidang kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.